Artis senenganmu suaranya penak, favoritnya Anda semuanya. Minta tepuk tangan yang meriah buat Wiwi. Sah kita. Terima kasih. Aku mirip. Mbak Lilin? Mbak Wiwi.